Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumidin amma ba'd. Fadbila rahimani Allah wa ayakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Kita masih di kitab Shalah dan sampai di bab sunah-sunah yang dilakukan sebelum melakukan sholatnya. Ya qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa sholatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Itu sunah-sunah sholat sebelum melakukan sholat ada dua macam. Yang pertama azan. Bagaimana sudah kita sebutkan di antara syarat azan yaitu Islam, tamyiz, kemudian urut dalam melafadzkan kata-katanya, kemudian muwalah di antara kata-kata tersebut. Kemudian juga bisa didengar orang lain. Bisa didengar orang lain. Ya ketika untuk sholat berjamaah. Kemudian sudah masuk waktunya, kecuali untuk azan sholat subuh. Kemudian di antara kesunahan azan yaitu berdiri di tempat yang tinggi jika memang dibutuhkan, kemudian menghadap kiblat, kemudian menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Dan kesunahan yang lain, muazin seorang yang dia mempunyai adalah ya, adil syahadah. Ya. Ini bukan orang yang fasik. Kemudian suaranya bagus. Kalau dari orang fasik umumnya makruh. Makruh, yang dimakruhkan yaitu muazinnya orang yang fasik. Kemudian yang kedua, anak kecil yang sudah tamyiz. Karena kalau belum tamyiz, tidak sah. Tapi kalau anak kecilnya sudah tamyiz, sah, tapi hukumnya makruh. Kemudian juga orang yang berhadas. Ini makruh, artinya azan tidak disyaratkan untuk suci, tetapi sunnah jika dalam keadaan suci, makruh jika dalam keadaan berhadas. Untuk hadas besar lebih-lebih lagi kemakruhannya. Dan lebih-lebih lagi ketika dia apa mengumandangkan iqamah karena sudah mendekati waktu sholat. Kemudian disunahkan bagi orang yang azan kemudian yang iqamah, kemudian yang mendengar, ya, demikian pula yang mendengarkan. Ya, kalau mustami itu orang yang sengaja mendengarkan, kalau sami orang yang mendengar saja. Muadzin, kemudian yang iqamah, yang mendengar azan ya tanpa sengaja ataupun yang mendengarkan dengan sengaja disunahkan untuk bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai azan dan iqamah. Kemudian berdoa sebagaimana doa yang pernah yang sudah ma'ruf. Allahumma rabb hadhihi da'wat tamah wa salatil qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Dan seterusnya. Itu disunahkan bagi muadzin ataupun bagi yang mendengar ataupun muadzin. Ya karena muadzin itu juga mendengar azan, maka dia juga disunahkan untuk melafadzkan doa tersebut dan bersolawat. Ya, di, kemudian ada kesunahan-kesunahan lain bisa dipelajari lebih lanjut. Wa walughatan cara bahasa ala i'lamu yaitu pemberitahuan wa syar'an jadi azan cara bahasa al i'lam pemberitahuan wa syar'an secara syariat zikrun makhsusun li i'lami fi dukhuli waqti salatin mafrudatin yaitu zikir khusus untuk memberitahu masuknya waktu sholat fardu. Nah, zikir khusus ya tadi ya, yaitu lafadz-lafadz yang sudah ma'ruf ya. Ya tadi disebutkan definisi cara syar'i yaitu li'alami bidukhuli waqti sholatin mafrudatin yaitu pemberitahuan masuknya waktu. Ya. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab bahwasanya azan ini adalah untuk sholatnya, untuk pelaksanaan sholatnya, ya, bukan untuk waktunya. Jadi ada yang berpendapat azan ini untuk waktu, bukan untuk sholat. Sehingga menurut pendapat yang mengatakan bahasanya azan ini untuk waktu, ya. Maka ketika nanti sholat mengkodok sholat, tidak perlu azan. Alasannya karena waktunya sudah lewat. Ya. Tapi kalau menurut pendapat yang kuat dalam mazhab, dia tetap azan karena azan ini untuk sholat, bukan untuk waktu. Dan dimakruhkan keluar dari masjid ketika setelah azan, sebelum sholat, kecuali jika ada uzur. Dan juga disunahkan azan di telinga bayi yang baru dilahirkan dan iqamah di telinga kiri. Agar yang pertama kali masuk dalam pendengaran seorang bayi adalah zikir zikir Allah Subhanahu wa taala. Dan azan ini disyaratkan harus dari seorang laki-laki. Wa alfadhuhu masna. Ya, lafadznya adalah masna, yaitu dua-dua. Isnan, isnan. Nah, berbeda dengan iqamah, maka satu-satu. Kecuali takbir di awalnya dan di akhirnya. Wa alfadhuhu masna illa takbiro awalahu fa'arba'un. Kecuali takbir di awalnya, maka empat. Wa illa tauhida akhiruhu fawahidun. Kecuali pula, yaitu kalimat tauhid di akhir azan, yaitu satu. Dan untuk iqamah disunahkan untuk mempercepat dengan tetap mempertahankan kejelasan huruf-hurufnya, berbeda dengan azan. Jadi kalau untuk iqamah itu dipercepat intonasinya. Wal iqamatu wahya masdaru aqama thumma summiya biha al-zikru al-makhsusu. Dan iqamah adalah masdar dari aqama. Aqama yuqimu iqamatan. Kemudian dinamakan dengan iqamah, yaitu zikir-zikir khusus. Li'annahu yuqimu ila sholah. Karena apa? Akan ditegakkan sholat. Maksudnya adalah, kenapa dinamakan iqamah? Karena di situ ditegakkan sholat, sehingga dinamakan iqamah. Wa inama yusra'u kullun minal adhani wal iqamati lil maktubati. Wa amma wairuha fa yunada laha as-salatu jami'ah. Ya, adhan dan iqamah itu hanya disyariatkan untuk sholat fardu. Sehingga keluar dari sholat fardu ini, itu sholat sholat fardu yang pada asalnya, ya, yaitu keluar dari sholat yang dinazarkan, juga sholat jenazah. Adapun sholat yang selain sholat fardu, maka diseru dengan seruan bacaan as-sholatu jami'ah. Ini sholat-sholat apa, yang lainnya, maksudnya sholat sunnah yang diperintahkan untuk berjamaah. Ini tadi dengan ucapan as-sholatu jami'ah. Sholatu jami'ah bisa dirofakkan keduanya, ya, dengan mengirob bahasanya yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Keduanya juga bisa dinasobkan. Karena yang pertama nanti adalah igro, Di situ ada fi'il ilzamu as-shalah atau uhluruha. Dan yang kedua itu sebagai hal jami'atan. Dan i'rab-i'rab yang lain pada kata as-shalatu jami'ah. Wasunanuha ba'da dukhuli, ya sudah selesai berarti. Ya. Sudah selesai pembahasan tentang tadi azan. Azan dan iqomah itu disunahkan sebelum sholat. Adapun kesunahan setelah sholat, maka nanti dibagi dua. Bukan setelah sholat, tapi apa? Ketika di dalam sholat. Ada sunnah ab'ad, yaitu ab'ad jamak dari ba'dun, sebagian. Dinamakan sebagian karena dia menyerupai bagian sholat, atau maksudnya menyerupai rukun sholat. Wasunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Dan sunnah-sunnah sholat setelah masuk ke dalam sholat, artinya di dalam sholat. Ada dua, at-tasyahudu al-awwalu tasyahud awal, wal-kunutu fi-subahi, dan kunut di sholat subuh. Ay fi'atidal li-rok'ati as-saniyah minhu. Yaitu di ketika i'tidal di rokaat kedua dari sholat subuh. Ini namanya sunnah ab'ad, itu hanya ada dua secara global. Tapi jika dirinci ada 20 ya. 20 karena di dua tersebut itu masing-masing ada bagian-bagiannya kemudian dihitung. Misalnya ketika tasyahud awal, jadi tasyahud awal ini bukan rukun. Kemarin sudah kita bahas rukun-rukun sholat tidak ada di situ tasyahud awal. Tasyahud awal maksudnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad kalau ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Tasyahud awal itu mencakup bacaannya tasyahud awal, bacaannya, kemudian duduknya, kemudian di situ ada sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tasyahud, kemudian duduk untuk sholawat, dihitung sendiri. Tadi duduk untuk tasyahud, ini duduk untuk sholawat, dihitung sendiri. Kemudian sholawat pada keluarga Nabi, itu di setelah apa, di pada keluarga Nabi. Kemudian wal qu'ud duduk untuk selawat pada keluarga Nabi. Kemudian kunut berdiri untuk kunut, kemudian salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kunut. Kemudian berdirinya, kemudian salat pada keluarga Nabi, kemudian berdirinya, kemudian salat pada sahabat, kemudian berdirinya, kemudian salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berdirinya, kemudian salam pada keluarga Nabi, dan berdirinya, kemudian salam pada sahabat, dan berdirinya. Yang bikin banyak itu, masing-masing bacaan ada berdirinya sendiri-sendiri, padahal berdirinya ya itu. Tapi dihitung sendiri, sehingga ketika di total jumlahnya 20. Ya, setiap bacaan-bacaannya, itu ada berdirinya sendiri. Ya, atasyahudu al-awalu tasyahud awal. Di tasyahud awal ini, ya, tidak disunahkan yaitu sholawat pada keluarga Nabi. Yang sholawat pada keluarga Nabi itu di posisi di tasawuf akhir ya. Nah, di tasawuf awal tidak disunahkan membaca sholawat pada keluarga Nabi. Sehingga hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Karena tasawuf awal ini prinsipnya adalah ringan, meringankan. Allahu a'lam bishawab. Wal kunutu, kemudian kunut ketika sholat subuh. Itu ketika i'tidal. Setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Wa walughatan secara bahasa addu'a'u secara bahasa adalah doa. Wa syar'an secara syariat adalah zikrun makhsusun. Wa huwa Allahumma ihdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait ila akhir. Dan seterusnya sampai selesai. Ya, kunut itu secara syar'i di sini adalah zikir khusus yang dia mencakup doa dan pujian. Misalnya Allahumma ighfirli ya ghafur. Maka di situ ada ighfirli, yaitu adalah doa. Kemudian ada kalimat kata ya ghafur, ini adalah pujian. Ya, jadi misalnya hanya doa kunutnya ighfirli ya ghafur atau irhamni ya rahim dan seterusnya, ini sudah termasuk bacaan kunut. Tetapi yang paling utama adalah tadi dengan bacaan Allahumma dini fiman hatait dan seterusnya. Meskipun boleh hanya dengan kalimat yang ringkas, ya kalimat yang ringkas hanya sekedar Allahumma gfirli ya ghafur. Ya, kalau bacaannya yang paling bagus tadi Allahumma Allahumma ihdini fiman hadait. Allahumma ya Allah, itu aslinya adalah ya Allah. Kemudian mimnya itu gantian dari huruf nida ya. Jadi mim jadi Allahumma. Ihdini tunjukkanlah padaku, itu dulani. Tunjukkan kepada jalan untuk sampai kepadamu. Fiman hadait, yaitu ma'aman dalal tahu ila tariq alati tusilu ilaika, yaitu bersama dengan orang-orang yang telah kau tunjukkan, tunjukkan jalan untuk sampai kepadamu. Fi di situ maknanya adalah man. Dan wa'afini fi man afait, yaitu jagalah aku, hilangkanlah dari yaitu mara bahaya, penyakit-penyakit. Dan seterusnya ya. Ini tidak disebutkan sampai akhir. Ya. Ya, yaitu watawalni fimman tawalait wa barik Allahumma li fima a'tait fa innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik fa innahu la yazilu man walait wa la ya'izzu man 'atait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal kunutu ya, kemudian kunut itu dijaharkan oleh imam. Kunut dijaharkan oleh imam, sampai pun juga kunut nazilah, meskipun sholatnya sholat siriyah. Adapun kalau munfarid, kunutnya disirkan. Disirkan selain kunut nazilah. Namun kalau kunut nazilah maka dijaharkan meskipun sholatnya siriyah. Ini kalau tadi imam seperti itu dan munfarid. Adapun makmum, maka dia mendengar kunutnya imam, kemudian mengaminkan secara jahar doanya imam. Dan membersamai imam secara sir, secara pelan, untuk lafad-lafad kalimat pujian. Untuk kalimat pujian. Wal kunutu fi akhiri al-witri fi nisfi as-sani min syahri ramadhana wa huwa ka kunuti subhi al-mutaqaddimi fi mahalihi wa lafzihi. Dan kunut di akhir witir yaitu di i'tidal rakaat terakhir, yaitu di separuh yang kedua dari bulan Ramadan setelah selesai separuh pertama. Kata beliau, wahwa ka kunuti subhi, itu seperti kunut subuh yang telah lewat pembahasannya. Fi mahalihi, tempatnya, tempat membacanya yaitu ketika itidal di rakaat terakhir, dan lafadznya juga yaitu Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Wala yata'ayyanu kalimatul kunuti sabiqatu, dan tidak ada dan tidak mesti bahasanya kalimat-kalimat kunut itu adalah sebagaimana bacaan yang telah disebutkan tadi. Walau qona tapi ayatin, seandainya seorang kunut ya dengan baca ayat tatadammanu yang mengandung doaan doa wa qasada al-kunuta, dan dimaksudkan untuk kunut, diniatkan kunut, maka hasolat sunnatul kunut, maka dia telah melaksanakan kesunahan kunut. Jadi bacaan Allahumma hdini fiman hadaitnya adalah yang utama. Adapun bacaan lain itu boleh. Misalnya dia membaca ayat yang mendoa dan pujian ya, tambah doa dan pujian. Ya, misalnya di surat Al-Hasyr ayat 10. Ya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, ini ayat ini mengandung doa dan mengandung sana. Nah, di situ ada rabbana ighfir lana. Nah, ini doa. Di situ ada innaka ra'ufur rahim. Ada sana. Dan perkataan syarih bahasanya di situ falqanata bi ayatin, kata-kata ayah di sini bukan qaid, artinya tidak mesti ayat. Ya, tidak mesti ayat. Sehingga perkataan lain yang bukan ayat yang dia mengandung doa dan sana, maka mencukupi, bisa dijadikan untuk kunut. Misalnya Allahumma gfirli ya ghafur, tadi sudah kita contohkan. Ya, intinya tadi ya, orang sudah dikatakan melakukan sunnah kunut kalau membaca kalimat yang mengandung doa dan sana. Dan tapi yang afdol adalah tadi dengan Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Sunnah ab'ad, ya cuman itu tadi. Tasyahud awal, kemudian yang kedua kunut. Ya. Kunut subuh. Itu kalau diglobalkan dua, kalau dirinci tadi sudah kita sebutkan ada 20. Ya. Dan kalau meninggalkan sunnah ab'ad, disunahkan untuk sujud sahwi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang sunnah hai'ah. Sunnah hai'ah, ya, ini kesunahan yang sebaiknya juga kita kerjakan, ya, tentunya. Kan, tapi jika ditinggalkan, tidak ada anjuran untuk sujud sahwi, ya, tidak ditutup dengan sujud sahwi. Ya, kalau tadi sunnah ab'ad, ab'ad jamak dari ba'dun, itu maknanya sebagian, maksudnya tadi sudah kita jelaskan, dia seolah-olah seperti bagian sholat, seolah-olah seperti rukun sholat. Sehingga orang kalau meninggalkan sunnah ab'ad, tadi contohnya adalah tasyahud awal dan kunut subuh, maka seolah-olah sholatnya ada yang bolong gitu, kurang. Sehingga ditutup, ditambal dengan sujud sahwi. Untuk menambal kekurangan tadi. Kalau enggak sujud sahwi ya masih kurang posisinya. Ya, sehingga disunahkan untuk sujud sahwi. Kan tapi kalau sunah hai'ah, nah ini kalau ditinggalkan tidak ada anjuran untuk sujud sahwi. Nah, bahkan tidak boleh sujud sahwi. Kalau dia sengaja dan tahu dia sujud sahwi, nah, batal sholatnya. Karena sunnah ya. Contohnya adalah apa? Mengangkat tangan ketika takbir. Oh, dia enggak ngangkat tangan ketika takbir. Ya. Kemudian sujud sahwi. Kalau dia tahu dan sengaja, batal sholatnya. Wahai atuha ay as-sholatu. Sunnah-sunnah hai'ah ketika sholat adalah wa arada bi hai'atiha, yang dimaksudkan dengan hai'ah ma laisa ruknan wala ba'dhan, yujbaru bisujudi sahwi, yaitu yang bukan rukun dan bukan ba'd, yang ditutup dengan sujud sahwi. Yang sunnah ab'ad tadi ditutup dengan ditambal dengan sujud sahwi. Ya, ini sunnah hai'ah, sunnah yang tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi ketika meninggalkannya. Ya, sholat di situ ya mencakup sholat fardu dan sholat yang lainnya. Kata beliau jumlahnya khomsata asyara, 15. Ya, 15 ya. Menurut hitungan musonif. Tapi yang sebenarnya lebih dari itu. 15 khomsata asyara khoslatan. 15 hal. 15 kesunahan. Yang pertama, raf'ul yataini 'inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ini apa? Hukumnya sunnah, bukan sunnah hai'ah, enggak sampai sunnah abad. Sehingga kalau meninggalkannya ya tetap sah sholatnya. Yang rukun adalah takbiratul ihramnya, karena takbiratul ihram itu bacaan takbir Allahu Akbar itu rukun ya, kalau meninggalkan tidak sah. Sehingga ini perlu kita pahami baik-baik, karena jangan sampai kita malah mengangkat tangan takbirnya enggak bunyi. Nah, ini malah kebalik ya. Ya mendingan tidak diangkat tangan takbirnya bunyi, sah sholatnya meskipun pahalanya kurang, daripada tidak sah sholatnya ya. Ini perlu sekali kita perhatikan tentang takbiratul ihram itu harus terlafadzkan ya. Tentunya yang baik adalah takbiratul ihram terlafadzkan sehingga sah, kemudian diangkat tangannya mendapatkan pahala tambahan. Ya, harus dibiasakan untuk bunyi ketika takbiratul ihram itu. Raf'ul yataini inda takbiratul ihrami ila hazwi mankibaini, sampai setentang sejajar dengan pundak ya. Mengangkat kedua tangan, yaitu dua telapak tangan. Itu hikmahnya mengangkat kedua tangan. Hikmahnya itu adalah isyarat membuang semua selain Allah dan sepenuhnya ya. Ingin sholat. Kemudian mengangkat, menyingkap hijab antara hamba dan yang disembah. Nah, hikmah dari mengangkat tangan. Dan ada hikmah-hikmah lain yang dikatakan para ulama. Tangan diangkat ini, kapan diangkat? Maka diangkat bersamaan ucapan takbir. Kemudian nanti selesai diangkat. Kemudian selesai diangkatnya itu adalah ketika selesai takbir. Jadi mengangkat tangan itu bareng dengan bacaan awal takbir dan selesainya juga demikian. sehingga tidak pas kalau misalnya mengangkat tangan dulu, belum takbir langsung diangkat. Yang tepat adalah dia bersamaan. Ila hazwi mankibaini sejajar dengan pundak. Yaitu dengan cara ujung-ujung jari itu nanti lurus dengan telinga bagian atas. Ya. Kemudian ibu jarinya nanti lurus dengan namanya apa itu? Cuping telinga atau. Kemudian telapak tangannya lurus dengan pundak. Telapak tangan lurus dengan pundak dan bagian dalam telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan ujung-ujungnya di sedikit dicondongkan ke arah kiblat. Ya, coba kita video. Ya, intinya ini ibu jari, ya, ini dengan apa? Cuping, kemudian ujung jari dengan telinga bagian atas. Kemudian telapak tangannya dihadapkan ke kiblat, ya, ini bukan gini atau misalnya gini gitu kan. Tapi seperti ini dan agak diginikan sedikit seperti itu. Kemudian Allahu Akbar. Ya, gitu. Bukan mengangkat kemudian baru Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Bukan gini dulu tapi langsung bareng Allah. Allahu Akbar. Ya, seperti itu kira-kira ya. Ya, kapan mengangkat kedua tangan? Yaitu ketika takbiratul ihram wa dan raf'ul yadaini ila ruku'i. Ketika yaitu ketika ruku'. Dan juga mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk. Wa inda arfa'i minhu. Dan ketika bangkit dari rukuk. Ya, tadi ketika rukuk itu yaitu setelah selesai berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian mau rukuk, nah itu mengangkat kedua tangan. Kemudian inda rafi minhu ketika bangkit dari rukuk yaitu ketika akan iktidalnya. Demikian pula ketika ketika akan berdiri dari tasyahud awal. Ya, berdiri dari tasyahud awal kemudian berdiri juga mengangkat kedua telapak tangan. Kesunahan berikutnya wa wad'ul yamini 'ala shimali, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Ya. Ini sunnah ha'ah ya. Berarti kalau dibalik bagaimana ya? Sah juga salatnya tapi kan terluput keutamaan, yaitu keutamaan mengerjakan hal yang sunnah. Itu dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri yaitu punggung bagian dalam telapak tangan kanan diletakkan di punggung tangan kiri. dengan bentuk yang paling bagus, yaitu pergelangan tangan kiri digenggam ya, oleh telapak tangan kanan dengan sedikit lengan. Jadi pergelangan kan digenggam, kemudian ya lengannya juga terkena sedikit. Ya, seperti itu. Termasuk ini termasuk apa? Kesunahan ya. Jadi kalau dia tidak meletakkan berarti kan sah. Karena ini adalah apa? Sunnah ha'ah. Kalau dia irsal ya. Irsal itu apa? Ya, dibiarkan saja ke bawah kayak orang berdiri biasa. Ya, itu berarti apa? Berarti ya tetap sah. Dan tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya, menurut mazhab dan mazhab yang lain ya. Kalau dia diirsalkan maka tidak mengapa. Ya. Ya, gampangnya itu dia seperti apa? Untuk menjaga apa ya, ada di dalam hati itu kan ya, dipegangin gitu. Dipegang. Karena orang itu kan kalau apa, biasanya takut itu kan tangannya di dada gitu kan. Ya ini juga seperti itu kan. Ya. Ketakwaan, keimanan dalam hati, maka tangan ditaruh di situ. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi, dan keduanya tersebut di atas di bawah dada dan di atas pusar. Yang berikutnya ada at-tawajuhu, yaitu tawajuh. Tawajuh termasuk sunnah ya. Di sini termasuk sunnah, bukan wajib. Tawajuh adalah yaitu doa istiftah. Ya. Ini biasa sebagian menamakan tawajuh karena di situ apa? Bacaan yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i adalah wajah tu wajhia, ada wajah tu ya, ini sehingga dinamakan tawajuh. Ini bacaan yang terpilih dalam mazhab adalah wajah tu wajhia ya. Lillazi fatara samawati wal ardha, dan seterusnya. Karena di situ di samping riwayat Muslim, kemudian juga dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa dikerjakan diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di situ mengandung makna ikhlas dalam ibadah. Ya. Ini masih sehingga dengan alasan itu mengalahkan pilihan Allahumma ba'id baini. Ya. Ya, Allahumma ba'id baini ini muttafaqun alaih ya. Bukhari Muslim, tapi dalam mazhab dipilih yang tawajuh ini ya. Karena di situ di antaranya ada kandungan makna ikhlas. Allah taala alam. Ya, itu tadi bacaannya kan ada wajah tu wajh ya. Lillazi fatharas samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, seperti itu ya. Ini kalau dalam mazhab memang dipilih ini, lebih utama ini. Sehingga mungkin sebagian dari kita ya, waktu kecil biasanya sudah hafal ini, kemudian pas sudah belajar, belajar lagi, ganti, ya Allah mubaid. Padahal kalau dalam mata memang ini yang dipilih apa? Yang lebih utama yang ini. Ya keduanya bisa diamalkan. Sama-sama dari hadis yang sahih. Bacaannya kan banyak ya, doa istiftah itu. Wal muradu yang dimaksud adalah an yakula al musalli ba'da taharumi doa al iftitahi. Nah, ini yang dimaksud adalah orang yang sholat setelah taharum, setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah. Hadzil ayata, ayat ini dan yang selainnya, mimma waroda fil istiftah, yaitu bacaan untuk doa istiftah. Bacaan-bacaan lain banyak, ada yang pendek, ada yang panjang. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada seperti itu. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau ini biasanya digabung. Dulu waktu ngaji itu kan ini kemudian habis itu ya, ini wajah tu wajah tadi. Padahal ini apa? Pisah tapi digabung. Karena memang disunahkan bagi munfarid dan imam yang jamaahnya itu tidak gonta-ganti, yang jamaahnya rela ketika dipanjangkan untuk menggabungkan bacaan-bacaan tersebut. Ya. Tapi dia kalau sendiri munfarid dan kalau dia jadi imam, makmumnya mahsur. Mahsur itu ya dia hanya terbatas, orangnya itu-itu saja. Tidak gonta-ganti. Dan ada orang yang baru, apalagi masjid-masjid pinggir jalan yang ini nanti tidak tahu ridho atau tidak. Ini harus ridho, makmumnya harus apa? Harus ridho. Tahu ridhonya dari apa? Ya, ada yang mengatakan secara lafad. Kalau secara lafad bagaimana itu? Ada yang mengatakan secara diam. Kalau yang mengatakan ridhonya ini harus dengan lafad kan, karena orang diam tidak bisa disandarkan apa memiliki pendapat. Ya ada apa la yunsabu ila sakitin qaulun. Orang diam enggak bisa dikatakan berpendapat. Untuk memperpanjang doa iftitah itu apa syaratnya makmumnya ridho. Makmumnya apa? Ridho. Nah, dilihat nanti kalau makmumnya ini ya kalau gampangnya kalau anak-anak pesantren ya itu biasanya sudah maklum ya orangnya itu-itu aja atau lingkungan yang memang sudah paham itu. Tetapi kalau apa orangnya sudah macam-macam yang zaman itu ada perempuan ya istri ya dia seorang istri harus lebih banyak melayani suami, kemudian misalnya ada pekerja yang biasanya punya apa tugas-tugas gitu ini tidak memungkinkan kalau seperti itu. Kemudian yang berikutnya wal isti'adzah tu isti'adzah ta'awud. Ba'da tawajjuhi setelah membaca doa iftitah wa tahsulu bi kulli lafdzin yastamilu 'ala ta'awudzi. Dan bisa teranggap melaksanakan sunan ini dengan lafaz apapun yang mencakup ta'awud, yang mengandung makna ta'awud, minta perlindungan. Wal afdalu dan yang paling baik yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. karena mencocoki lafaz yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu Allah berfirman fa idza qara'tal qur'ana, yaitu maksudnya qara'ta idza arata, idza qara'ta yaitu idza arata qira'atahu fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ada pula yang menambahkan As-Sami'il Alim. Waktunya masih enggak? Masih. Wal jahru, kemudian mengeraskan bacaannya, yaitu bagi imam dan munfarid. Tapi kalau makmum itu sir. Wal jahru fi maudhi'ihi, mengeraskan bacaan pada tempatnya. Maksudnya pada tempat-tempat yang disunahkan untuk mengeraskan dari sholat-sholat di malam, ya, waktu malam. Wa huwa as-subhu, sholat subuh. Wa awalata al-maghribi wal-isya'i, dan dua rakaat pertama di sholat maghrib dan sholat Isya. Wal jumu'atu wal aidani, dan sholat jum'ah, dan sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang dikeraskan dua rakaat pertama sholat maghrib dan Isya. Kalau rakaat ketiga tidak, ya. Itu disirkan. Yang dimaksud jahr, apa itu dimas jahar? Yaitu sampai lebih dari didengar oleh sendiri. Lebih dari didengar sendiri. Artinya dia bisa didengar oleh orang lain. Itu sudah masuk kategori jahar. Nah, kalau sir, ya dia didengar oleh dirinya sendiri. Nah, itu kalau sir. Sir itu bisa dengar diri sendiri. Harus bisa dengar diri sendiri, ya. Nah, kalau nggak ada suaranya, ya nggak bisa. Misalnya mulutnya komat kamit, ya, tidak keluar suara yang bisa didengar dirinya sendiri, itu bukan, tidak teranggap kiroah, belum teranggap talafut. Jadi harus bisa didengar oleh diri sendiri. Tapi kalau jahar, bisa didengar oleh orang lain. Sehingga dari sini kita bisa tahu, kita sudah melakukan sunnah jahar, ya, sebatas suara kita bisa dengar orang lain. Nah, itu sudah kita jahar. Sehingga nggak mesti kencang sekali gitu kan, ya nggak mesti. Asal pokoknya keluar suara, orang lain di dekat kita dengar, ya udah. Sudah jahar, ya. Wal israru, dan mensirkan, melirihkan suara fi maudhi'ihi, di tempatnya, yaitu wa huwa ma'ada alladzi dzukira, selain salat yang telah disebutkan tadi, berarti pada salat zuhur dan salat asar. Sir tadi sudah kita sebutkan, yaitu bisa dengar oleh dirinya sendiri. Nah, tadi disebutkan yang sir ini selain yang disebutkan. Yang disebutkan tadi subuh, maghrib, dan isya. Di Hasyiah Al-Bajuri diberi keterangan, yaitu huwa ma ada alladhi dzukira, ai seperti karwatibi mutlakon. Nah, sholat rawatib secara mutlak hatta lailah. Meskipun sholat rawatib itu di malam hari, ya, rawatib maghrib, isya, ya, ataupun yang lainnya, ya. itu sholat rawatib ini sir. Meskipun sholat rawatibnya di malam hari. Dan sholat fardu zuhur, asar, kemudian rokat terakhir sholat maghrib, dua rokat terakhir sholat isya. Kemudian sholat kusuf, gerhana matahari. Gerhana matahari kan di siang hari. Kemudian sholat-sholat sunnah mutlak di siang hari. Tapi kalau sholat sunnah mutlak di malam hari, ini nanti disunahkan dia pertengahan ya, antara sir dan jahar. Ya, sehingga jahar sama sir ini sifatnya adalah sunnah hayah. Jika tidak dilakukan berarti sholatnya tetap sah, kan, tapi terluput ya pahala melakukan kesunahan ini. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang. Pertanyaannya banyak sekali, kita pilih jawab. Bacaan setelah doa tasawuf akhir, nanti coba kita lihat di pembahasan selanjutnya. Doa kuno harus lafadz itu atau dibolehkan lafadz lain, sudah kita jelaskan tadi. Semua lafadz yang mengandung doa dan sana, ya, doa dan pujian. Tadi sudah kita sebutkan, meskipun hanya mengucapkan Allahumma gfirli ya ghafur. Sudah selesai doa kuno. Kalau doa kuno ya. Kunut saja. Kalau tidak ada pujiannya, Allah alam di sini disebutkan mengandung doa dan pujian. Meskipun nanti kalau kita lihat yaitu ibarah di dari pensyarah ya. Itu di situ hanya doa saja, ya kan? Tadi sebutkan falokona tapi ayatin tadadom manu doaan, itu aja. Waqasada al-kunuta hasolat sunatul kunut. Ya. Tapi di Hasyiah al-Bajuri disebutkan ay wasanaan. Ya. Karena nggak bisa memastikan boleh atau tidaknya. Tapi kalau ibarat dari pensyarah memang hanya doa. Allahu a'lam bishawab. Doa-doa dalam matan. Ya, selama tidak ada catatan dari fuqaha yang lain, maka dia hukum asalnya muktamad begitu. Ya. Matan-matan kitab fikih mazhab itu ya, karena dia saling mengoreksi ya. Nanti ulama-ulama setelahnya di melihat, oh ini tidak sesuai muktamad, maka disebutkan. Maka di mata Nafi Suja dan di Fathul Qorib sendiri, itu juga banyak yang tidak muktamad. Ya. Di sini para penulis Asiyah, ya, Sohibul Hawasi, ya, biasa menyebutkan ini tidak muktamad. Seperti itu. Jadi ada kita tinggal ngikut saja. Karena kalau kita nggak mampu untuk apa menentukan utama atau tidak, ya. Harus mentelaah berapa banyak kitab yang harus kita pelajari dan butuh waktu yang lama, sehingga para ulama yang sudah mendalaminya mereka akan menyebutkan ini tidak sesuai dengan muktamad. Kalau tidak ada komentar, ya hukum asalnya dia sesuai dengan muktamad dan bisa diamalkan. Sepertinya kemarin untuk penambahan lafaz sayyidina sudah kita sebutkan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Ya. Dalam mazhab seperti itu. Alasannya adalah adab. Kemarin sudah kita sebutkan, ya. Maksimalnya sunnah. Ada yang mengatakan mubah. Kemudian yang satunya ana lupa, tidak disunahkan gitu kalau tidak salah. Ya, tadi berkaitan dengan apa? Bacaan bacaan makmum. Ya, kalau doa itu diaminkan, kalau sana dia nanti dia bisa bareng dengan imam. Jadi kalau tidak salah sudah kita sebutkan, ya. Jadi kalau untuk imam itu menjaharkan kunut, meskipun kunut nazilah, ya. Meskipun kunut nazilah dan meskipun sholatnya sirya. Kalau munfarid itu mensirkan kunut di selain nazilah. Adapun di nazilah kalau dia munfarid dijaharkan meskipun sholatnya siriyah. Artinya kalau kunut nazilah ini berarti dijaharkan baik itu imam atau munfarid sholat sendirian. Nah, kemudian kalau dia makmum dia mendengarkan kunutnya imam mengaminkan secara jahar doanya imam. Kemudian dia ikut serta untuk lafad-lafad sana. Atau dia hanya mendengarkan saja tanpa musyarakah, tanpa ikut mengucapkan. Seperti itu, ya. Jadi di doa kuno tadi kan ada doa, ada yang sana. Nah, kalau doa itu diaminkan, kalau yang sana dia diam. Atau dia ikut membaca yang sana tadi. Jadi kalau yang sana tidak diaminkan gitu, yang diaminkan yang lafadz doa, ya. Yang ada unsur doanya itu diaminkan. Kalau dia kandungan makna di bacaan tersebut adalah pujian, maka dia tidak mengaminkan, tapi dia diam atau ikut mengucapkannya secara sir itu, ya. Apa maksud baca sir ketika imam baca pujian? Ya, dia membaca tapi dengan sir. Namanya dia musyarakah siron. Jadi imam membaca sana, makmum membaca sana, tapi dengan cara sir. Penambahan lafaz sayyidina ini, ya tadi terjadi perselisihan pendapat dan di antara kalangan mutakhirin yang setahu ana, ya. Sehingga itu dia termasuk yang ada kelonggaran lah di situ. mau dibaca ya, kalau mengikuti pendapat yang mensunahkan ya silahkan, kalau enggak dibaca ya ya tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Ini kalau kita lihat dari pendapat mazhab ya, kalau lihat pendapat di luar mazhab ya beda lagi. Kita kan ini belajar fikih mazhab. Kalau makmum maka mensirkan tanah ya. Misalkan kita kita lihatkan di kitab-kitab yang lain. Pada prinsipnya seperti itu ya. Pada prinsipnya secara umum adalah intinya kalau imamnya kunutnya itu adalah bacaannya doa, karena di kunut ada yang doa, ada yang sana, maka imam mengaminkan. Kalau sana maka imam makmumnya boleh diam, boleh ikut mengucapkan kalimat sana tersebut. Apakah di antara para imam mazhab Syafi'iyah yang menyelisih pendapat mazhab dalam masalah kunut? Ana tidak tahu. Kalau ada mungkin satu. Kalau masalah talafut niat ada. Talafut niat ada nukilan di Mughni Muhtaj itu Al-Azru'i kalau tidak salah. Al-Azru'i mengatakan yaitu tidak disunahkan talafut. Ya. Tapi ya dibantah dengan disanggah oleh fuqaha Syafi'iyah yang lain. Kalau masalah kunut, ana belum bisa memastikan ada dan tidak. Kalaupun ada ya, ya dia menyelisih pendapat mu'tamad. Karena mu'tamad ini sudah apa? Ya, kumpulan ya, pendapat kumpulan dari fuqaha dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana seharusnya dilakukan makmum ketika imam baca kunut secara sir? Nah, belum paham mana maksudnya. Kalau dia, ya dia ikut. Apakah orang yang melakukan sujud sahwi karena terluput sunnah ya'ah membuat sholatnya tidak sah? Kalau dia sengaja dan dia tahu, maka batal sholatnya. Tadi sudah kita sebutkan. Itidal diirsalkan, tidak disedekapkan. Ahwat yang sholat menjarakan bacaannya, nanti ada bahasanya, bahasanya perempuan itu beda dengan laki-laki, ada perinciannya. Sholat subuh, maghrib, isya disirikan, ya boleh. Maksudnya sah. Ya. Kan, tapi kan menyelisih apa? Sunnah. Ya, menyelisih sunnah. Ya, cukup. Nanti yang lainnya mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya jika memungkinkan. Mohon maaf tidak semuanya bisa dijawab. Jazakumullahu khairan atas partisipasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.